ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إخوانا بدينا أعزكم الله. Pada yang pertama tadi kita sudah lewati tentang keutamaan Islam yang terkait dengan masalah tauhid, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Demikianlah makna la ilaha illallah yang para nabi-nabi Allah dan para utusan-utusan Allah mendakwahkannya. Namun mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup ibadah itu. Mesti terpenuhi syarat yang kedua yang tadi kita sudah mulai pembahasannya, yakni mutaba' atau rasul, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah merupakan tuntutan kesempurnaan Islam, karena Islam telah Allah sempurnakan, dan itulah makna Muhammadun Rasulullah, makna syahadah Muhammadun Rasulullah. Artinya makna syahadah Muhammadun tidak ada ikutan yang hak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran menyatakan: Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه قليلا ما تذكرون ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Allah kalian. Artinya apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada apa yang tidak Allah turunkan kepada Nabi. Jadi yang patut diikuti adalah yang dibawa oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi. Demikian pula Allah Taala menyatakan: "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Dan Rasulullah Muhammad tidak beriman mereka kecuali mereka menunjukkan engkau sebagai hakim pemutus perkara pada perselisihan antara mereka, kemudian tidak mendapatkan perasaan berat pada diri mereka dari apa yang telah disebutkan, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri. Ayat ini memiliki sebab turun, yaitu perselisihan dua orang sahabat yang mereka memperebutkan air untuk mengelilingi ladang mereka. Satu sahabat Ansar dan satu sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin ini posisi tanahnya di atas, sementara posisi tanah sahabat Ansar ini di bawah. Sama-sama menganggap lebih berhak untuk mendapatkan air, untuk mengairi ladang mereka. Kemudian mereka sepakat untuk datang kepada Nabi untuk tahkim, mencari keputusan hukum. Maka Nabi SAW memutuskan yang posisi tanahnya di atas lebih dulu mendapatkan air, kemudian yang di bawah. Dan memang seperti itulah yang dijelaskan oleh para fuqaha. Jadi kalau misalnya ada sawah yang bertingkat-tingkat, kemudian ada pengairan, yang di atas dulu diakhiri. Batasnya sampai ke mata kaki. Jadi kalau sudah sampai batas mata kaki, dia harus memberikan air kepada saudaranya yang di bawah. Nah, tidak boleh dia apa namanya menguasai sendiri. Ya, tidak boleh. Namun ternyata keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak diterima oleh sahabat satunya. Yang kemudian Nabi dianggap memberikan hak lebih dulu kepada sahabat Muhajirin ini karena kerabat dekatnya Nabi. Nah, penolakan inilah turun menyebabkan turunnya ayat ini sampai ancaman. Padahal persoalannya hanya persoalan air, persoalan perebutan air. La haula wala quwwata illa billah. Tapi ketika Nabi putuskan, maka itu keputusan sunnah. Keputusan sunnah. Sama dengan ayat apa ini? Fama kana lilmu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Faman ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan. Terlarang bagi orang beriman laki dan perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara, kemudian mereka punya pilihan lain dari urusan mereka. Nah, ini terkait dengan kejadian sahabiyah Zainab binti Jahsy, pembunuh Ummul Mukminin, yang ketika itu Nabi lamar dengan untuk beliau menikahkan dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Awalnya mereka senang karena menyangka lamaran itu untuk diri Nabi. Namun setelah mereka tahu ternyata lamarannya Nabi ini bukan untuk diri Nabi, tetapi untuk Zaid bin Harithah, maka mereka tolak. Saudaranya Abdullah bin Jahsy menolak. Demikian pula Zaid bin Jahsy, karena memang status sosialnya beda. Keluarga Zaid bin Jahsy radhiyallahu anha itu keluarga pemuka Quraisy, bangsawan Quraisy. Sementara sahabat Zaid bin Harithah maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun penolakan mereka menyebabkan turunnya ayat tadi terlarang. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan. Ya. Namun setelah turunnya ayat tersebut, mereka serta-merta tunduk kepada keputusan ini. Maka beliau pun Nabi menikahkan Zainab binti Jahsy dengan زيد بن حارثة رضي الله عنهما. Contoh bagaimana kita mesti kembali kepada Rasulullah SAW. Ini adalah syarat kedua dari amalan ibadah diterima. Tidak hanya sekedar ikhlas. Karena orang melakukan kebidahan itu kendalanya ikhlas. Kita itu orang ikhlas. Nah, ikhlas karena Allah 100%. Nah, ya. Namun itu tidak cukup. Namun itu tidak cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kita tidak mengasihi Allah, maka terkait dengan ini yang namanya syahada la ilaha illallah bisa tercapai kalau dengan syahada Muhammadin Rasulullah. Sebagaimana syahada la ilaha illallah tadi memiliki apa? Syarat-syarat. Maka syahada Muhammadin Rasulullah pun memiliki syarat. Tidak hanya sekedar kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah kemudian selesai, tidak ada lagi masalah setelahnya. Mesti diperhatikan syarat-syaratnya. Maka syarat yang pertama adalah al-i'tiraf bi risalati wa i'tiqadihi wa i'tiqaduhu batinan fil qalb. Pengakuan akan risalah Nabi dan meyakininya secara batin dalam hati. Jadi kita yakini kebenarannya, kemudian kita ikrarkan. Mesti pengikaran sebagaimana syarat la ilaha illallah. Karena kalau hanya sekedar pengakuan kepembenaran tapi tidak mengikrarkan, ini tetap kafir. Sebaliknya sekedar mengikrarkan tapi tidak dibenarkan, ini munafik. Nifaq. Jadi mesti diikrarkan, diucapkan, kemudian dibenarkan dalam hati. Makanya ini yang kedua, an-nutqu bidzalik wal-i'tiraf bihi lisanan. Pengucapan dan pengakuan secara lisan. Allah Taala menyatakan, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman adalah yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu untuk dia benarkan dalam hatinya, dan tidak ragu-ragu untuk mengikrarkan secara lisan. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Syarat yang ketiga tadi itu pembenar dalam hati, yang kedua adalah mengikrarkan dengan lisan, kemudian yang ketiga al-mutaba'ah lahu, mengikuti Nabi bi an ya'mala bima ja'a bihi min al-haqq wa yatruku ma na'a anhu min al-batil. Mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi dan meninggalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dari kebatilan. Jadi yang namanya sunnah, pertama adalah sunnah itu qadidah. Sunnah yang berbentuk keyakinan. Apa yang Nabi yakini? Akidah yang Nabi, itulah yang kita akidahi. Itulah yang kita yakini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, meyakini bahwa Allah di sana Ar-Rahman Al-Arsh istawa, maka itu yang kita yakini. Allah tinggi di atas arsh, Allah di atas langit. Nah, jangan mengatakan Allah ada di mana-mana. Bisa. Ya. Ini semua kerana atas Allah. Apa yang telah diucapkan ini sunnah qauliyah. Maka itu yang kita ucapkan. Itu yang kita ucapkan. Hanya dari Umar Abidin. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi misalnya haji, setelah beliau mandi dan berpakaian yang haram mulai bertalbiyah, sampai terus bertalbiyah sampai pada apa? Jamaatul Aqabah. Setelah itu baru bertakbir. Itu yang dilakukan. Ini bayang tidak jamaah haji dari awal-awal saja begitu pakaian yang haram. Labbaikallahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك di awal-awal. Setelah itu mobil berjalan terus dia tidak ada talbiyah lagi, nanti bertalbiyah lagi, nanti mendekati Masjidil Haram baru talbiyah lagi. Ya sunnah talbiyah. Nah, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ucapkan itu namanya sunnah qauliyah. Nah, apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amalkan itu namanya sunnah amaliyah. Nah, kita mengamalkan apa yang Nabi amalkan, kita ucapkan apa yang Nabi ucapkan. Ada sunnah amaliyah, badaniyah. Biasa mas ya, apa yang berkaitan dengan harta, zakat, sedekah. Ada pula yang namanya sunnah syariah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak amalkan, maka jangan pula kita amalkan. Nah, jangan pula kita amalkan. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, kamu kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Yuhibbukumullahu, barulah Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa kalian. Kata para ulama ayat ini, laisa sya'nu an tuhibbullah, bukan urusan pembahasan dalam ayat ini agar kalian cinta kepada Allah. Yang namanya kaum muslimin mengaku umat Nabi Muhammad SAW, pasti mereka mengaku cinta kepada Allah. Tapi bukan itu kan? Kenapa? Innama sya'nu an yuhibbakumullah. Tetapi urusannya adalah agar Allah cinta kepada kalian. Apakah cinta kalian itu tersambut oleh cinta Allah? Allah memberikan syarat. Yakni perintah Allah kepada Nabi untuk menyampaikan syaratnya baik dari umi. Ikuti Nabi. Ikuti Nabi. Kalau tidak mengikuti Nabi, tidak terpenuhi syarat itu. Tapi kalau terpenuhi syarat itu, barulah cintanya tersambut dengan cinta Allah, maka pengampunan dari Allah. Jangan sampai cintanya bertepuk sebelah tangan, sebagaimana dikatakan oleh syair, kullun yad'i waslan lilayla wa lilayla la taqirru lahum bilad. Semua mengaku punya hubungan dengan si Layla. Semua mengaku Layla itu milik saya. Yang lainnya, oh enggak, Layla milik saya. Layla calon saya, Layla milik saya. Semuanya, tapi Laylanya, Layla tidak mengakui mereka. Nah. Kemudian yang keempat, tasdiqu bil akhbar, membenarkan seluruh berita-berita Nabi. Seluruh berita-berita Nabi, baik itu berita terkait dengan perintah, larangan, atau perkara-perkara gaib, perkara gaib yang telah lewat maupun yang akan datang. Karena berita-berita Nabi itu terkadang kita dapatkan Nabi beritakan kejadian masa lalu, Nabi beritakan kejadian yang akan datang. Contohnya yang Nabi nyatakan, ya, inna minna akhada rahafu alaikum ba'di inna hiksam alaikum min zahrati dunia wa zinatiha. Dasar perkara yang paling aku takutkan atas kalian dibukakannya atas kalian kembang-kembang dunia dan perhiasan-perhiasan. Menunjukkan bahwasannya berita dari Nabi bahwa kandungan-kandungan dunia ini, perhiasan-perhiasan itu akan dimunculkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, dunia tidak diketahui bahwa pemalas ada nikelnya. Dulunya di daerah ini tidak diketahui bahwa di situ ada emas, sekarang diketahui bahwa ternyata di situ emas mungkin. Di sini dulunya tidak ada diketahui di sini ada minyak, ternyata ditemukan minyak. Gas. Nah, tambang ini, tambang itu dan sebagainya bermunculan. Nikmat dari Allah satu. Ini khawatirkan mereka. Baik, teruskan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kami menyatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fi salat ya'tini khabar as-sama'i sabahan wa masa'a. Tidakkah kalian mempercayaiku padahal saya adalah orang terpercaya di langit, dipercaya oleh yang di langit. Datang kepadaku berita dari langit pagi dan petang. Ya. Demikian pula syarat berikutnya mahabbatuhu asyaddu min mahabbati an-nafsi wal mali wal walid wal mar' wal walad wan nas ajma'in. Cinta kepada Nabi melebihi cinta kita terhadap diri kita, harta kita, orang tua kita, anak-anak kita dan seluruh manusia. Nah, dari sahabat Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'a'idun bi yadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adalah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi mengambil memegang tangannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan beliau berkata kepada Umar. Umar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa lillah. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diri saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la wallahi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilayka min nafsi. Tidak, demi Allah yang jiwa berada di tangannya, sehingga aku lebih aku cintai dengan dirimu sendiri. Maka Umar pun menyatakan, al-an fa'innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sungguh sekarang dari Allah, engkau lebih aku cintai dibanding dirimu. Udah berpikir gitu ya Allah. Gak, menang awam. Masih. Ah, ini gimana? Aduh. Gak berpikir gitu. Demikian kalian tadi. Kejadian-kejadian di sisa. Tidak mengenal. Tunggu dulu ya Rasulullah, kami sewarah dulu dengan keluarga-keluarga saya, terima enggak dinangan ini. Dan langsung mereka terima. Nah, ibu Umar menetap langsung. Dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya. Hal ada sama kita nampak mengubah cinta kepada Rasulullah SAW. Maka orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling mengamalkan sunnah dan berjamaah di atas al-haq, agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wah, kalian tidak cinta kepada Nabi karena kalian tidak merayakan perayaan-perayaan seperti yang telah dengar tadi. Mana bukti cinta kalian? Oke. Okay. Ya. Orang yang paling berhak untuk paling cinta kepada Nabi tentunya adalah dirinya sendiri. Terhadap dirinya. Keluarga dekat Nabi SAW, istri dan anak-anak beliau, keluarga dekat beliau, para sahabat, tentu mereka adalah orang yang paling menjadi cinta kepada Nabi dibanding kita umat ini belakangan ini. Tapi mereka tidak melakukannya. Nabi tidak melakukan hari ulang tahun. Maksudnya hari itu lagi hari ulang tahun, perayaan hari ulang tahun. Makanya ada dalilnya dalam Al-Quran. Katanya maulidan itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Apa dalilnya? Quran sih katanya. Apa Quran? Apa Quran sih? Kalau Quran sih mah Quran sih lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Katanya ini kejadian akhirnya Nabi diceritakan dalam Al-Quran. Kalau kejadian-kejadian sejarah diceritakan dalam Al-Quran menjadi apa? Dalil bolehnya maulidan, bahwa di situ bukan cuma dalam Al-Quran, bukan cuma menceritakan tentang ansir ini tadi. Kejadian lahirnya Nabi Isa. Kejadian lahirnya Nabi Allah Yahya dan sebagainya. Juga di dalam Al-Quran ada sejarahnya Abu Lahab. Tabat yada Abu Lahab. Ayo. Merayakan juga. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini yang pernah jadi nasib semua. Jadi cinta kepada Nabi ukurannya itu tadi kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Kalau kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikut-Ku. Maka ukurannya kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kita mendapatkan cinta. Apa yang kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi jaminannya juga adalah kita mendapatkan cinta dari Allah. Nah, subhanallah. Ya. Jadi ini semuanya adalah ini mudah. Walau isi ada diri dan oleh. Dan tidak ada orang yang mempersulit agama kecuali dia akan kalah. Kecuali dia akan kalah. Berat. Berat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama Islam ini, syariat di dalam agama Islam ini, kecuali pada batas yang apa hambanya mampu. Artinya, apa yang melebihi itu pasti kita akan kalah. Kita tidak akan mau. Dan al-ittifadu bi sunnah ala sunnah khairu min al-ijtihad fi bid'ah. Katakan oleh Al-Imam Al-Barbahari, Al-Imam Al-Syafi'i, bersederhana di atas sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi di atas bid'ah. Nah, syarat yang keenam, faqdimu qawlihi ala qawli kulli ahadin minan nas kaihan man kan wal 'amal bi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Mendahulukan ucapan Nabi dibanding ucapan setiap orang, semua orang, siapapun dia. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yusufu an tanzil alaikum hijaratun minas sama أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. Kata Ibnu Mas'ud, hampir-hampir bebatuan dari langit jatuh menimpa kalian. Saya berkata mengucapkan ucapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalian membantahnya dengan ucapan berkata Umar, berkata Abu Bakar, radhiyallahu anhu. Artinya apa? Dua sahabat mulia ini saja, Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhu. Tidak akan pernah mampu membantah ucapannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau hanya ucapan Pak Kiai Andre Berupa. Apalagi kalau ucapan orang-orang seperti kita di zaman ini, wabillahi'l-billah. Kan orang yang membantah seperti itu. Dibacakan hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bantah, kamu belajar di mana? Di pesantren. Ini sampai 13 tahun di Mekah. Ya, 20 tahun di Mekah, di Mekir. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang seperti itu. Kita cakap hadis-hadis Nabi Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditolak, ditolak. Karena itu tadi, ya, ah, tidak. Kayak begini itu ucapannya guru. Nah, ya, disampaikan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ah, kami yang kamu saya. Kau tobok nak kena kepo ejakom pina doang. Ya. Jadi si orang Makassar ejakom pina doang. Hati-hati ucapan ini. Ya, jak kae ya salah nak kai peluang. Orang Makassar sih. Dah ada paham? Jangan paham. Jangan berbahaya. Istilahnya aja komputer doang itu nantilah di akhirat saja kita tahki siapa yang celaka dan siapa yang selamat. Nah, merah-merah jadi kudang, hati-hati. Nah, jangan sampai nanti merah di akhirat padahal kamu bukan kudang. Nah, itulah kira-kira. Kemudian saya berikutnya ta'amiru wa ta'firuhu mengagumkan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memuliakan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bawa. Ayat yang tadi itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Panggilan kepada orang beriman. Nah, kalau ini memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala menyatakan, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira." Sebenarnya kami mengutuskan kamu Muhammad sebagai saksi, memberi kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Lituminu billahi wa rasulihi wa tu'adziruhu wa tuwakkiruhu. Perintah untuk kita muliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hendaklah kalian mengagungkan memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tu'adziru ditafsirkan oleh sahabat Ibn Abbas, ayat tu'adziru agungkan dia. Tu'adziru nah yakni muliakan dia. Ini al-ihtiram wal-ijlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tuntunan sahada Muhammad Rasulullah. Tuntutan syarat-syarat, apa syarat-syarat sahada Muhammad Rasulullah. Ini semua dalam koridor keutamaan Islam. Mengucap keyakinan kita fokus pada Islam. fokus pada Islam. Karena dengan inilah Islam ini dijaga oleh Allah. Dengan inilah Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk taat kepada Rasulullah menunjukkan terjadinya agama ini. Terjadinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan umat-umat terdahulu. Nah, risalah-risalah terdahulu itu tidak dapat jaminan penjagaan dari Allah. Makanya mereka berubah-ubah. Innal ladzina hadu yuharrifuna bikalima an mawadhi'. Orang-orang Yahudi berubah-ubah kalimat-kalimat Allah. Tetapi Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang pasti akan ketahuan. Ya. Hada yang pada kita azzaqullah. Maka tuntutan syahadah Muhammad Rasulullah yakni mentaati perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, membenarkan seluruh berita-beritanya, membenarkan seluruh berita-beritanya. Kita menyembah Allah dengan apa yang Nabi syariatkan, mendahulukan ucapan-ucapan Nabi. Mendahulukan ucapan-ucapan Nabi di atas ucapan semua manusia siapapun dia. Ini tuntutan syahadah kita. Dan ini keumumian, keutamaan Islam. Kalau pengambilan tetap namun tidak ada jaminan ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan Az-Zikr. Az-Zikr termasuk dalamnya adalah Al-Quran As-Sunnah. Dan sungguh kami akan menjaganya. Ini hanya ada dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kau muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Islam ini. Menjaga Islam yang itu merupakan keutamaan Islam dengan sesuatu yang luar biasa penjagaannya. Luar biasa penjagaannya. Al-Quran yang begitu tebalnya 30 juz sangat mudahnya dihafal oleh orang-orang yang Allah kehendaki mereka menghafalnya. Salah panjang pendeknya saja bisa diketahui. Sifat-sifat hurufnya saja salah bisa diketahui. Nah, apalagi kalau mau dipalsukan, pasti Allah Taala akan membongkar kepalsuan itu. Belum juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memunculkan para ulama ahli hadis yang Allah berikan kepada mereka kemampuan ilmu mustalah, yang mereka dengan kemampuan ilmu yang Allah berikan kepada mereka itu bisa mereka tahu. siapa rijal hadis ini, orang-orangnya siapa ini. Ini pendusta, ini fitnah, ini hafalannya jelek. Nah, siapa orang ini? Orang ini tidak dikenal. Ini orang ini suka tabligh, suka menyembunyikan aib gurunya. Kecermatan, kecerdasan, kepelitian para ulama yang dengan itu Allah menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata para ulama, tidak ada seorang pun yang mampu berdusta atas nama Nabi walaupun dia di tengah lautan kecil akan ketahuan. Kan ketahuan. Dan para ulama subhanallah sangat berhati-hati. Ya. Di antara ya, jarak yang ada dari kalangan para ulama al-hadis, kebutuhan mereka saja diketahui tidak boleh ambil sedangkan. Satu contoh, Imam Bukhari. Kalau melihat ada orang yang memanggil binatangnya masuk ke dalam kandang, nah, dipanggil seolah-olah dipanggil mau diberi makan. Begitu binatangnya masuk ke dalam kandang, kandang ditutup tidak dikasih makan. Ini saja tidak diambil sudah hadisnya. Binatang aja dibohong. Nah, biasa kan gitu ya. Hah? Begitu ayam-ayam punya orang kandang, kandang ditutup. Dari itu mungkin. Allah wabarakatuh dari subhanallah, luar biasa Islam ini, keutamaan Islam, keutamaan Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Dari sisi bahwa Islam diutamakan oleh Allah atau diberikan keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan terjaganya sunnah. Dengan terjaganya sunnah. Ikhwanul fillah a'azzakumullah. Berarti tidak ada satupun perkara. Tidak ada satupun perkara yang kita butuhkan kecuali pendapat penjelasannya. Dan kita lihat ini, tidak ada satupun perkara yang muncul pada umat ini sampai hari kiamat kecuali contoh-contoh yang sudah di masa Nabi. Ini ya. Kecuali contoh-contoh yang sudah ada di masa Nabi. Berbicara persoalan kriminal, munculnya berbagai macam bentuk-bentuk kriminal misalnya penyimpangan-penyimpangan, itu contohnya sudah ada semua di masa Nabi. Penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak, al-haq secara umum, itu sudah ada contohnya di masa Nabi. Sudah ada. Karena memang ini kesalahan yang penting juga. Karena ada orang bicara begini. Kamu bilang bahwa saya maulidan bid'ah, Islam mi'rajan bid'ah, perayaan Nuzul Quran bid'ah, Nisfu Sya'ban bid'ah, perayaan tahun baru bid'ah. Sekarang datangkan dalilnya dalam Al-Quran tentang bid'ahnya. Mana yang menyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa maulidan bid'ah? Monggo. Inilah nanti dia pecah. Dikatakan oleh Syekh Fauzan, ya, dalam risalah beliau Inkarul Munkar, apa yang saya tidak ingat saya. Nah, ya, ini adalah tiga pemikiran. Itu kebodohan. Kenapa? Karena antara perintah dengan larangan di dalam Islam itu beda. Bedanya, kalau sifatnya perintah, ya harus dilakukan. Itu berinci serinci-rincinya. Kalau sholat, mulai dari syarat-syaratnya, terkait waktunya, nah, pembatal-pembatalnya, sifat-sifatnya, sunnah-sunnahnya, kewajibannya, rukun-rukunnya, semuanya jadi nanti serinci-rincinya. Bicara zakat, bicara haji, bicara puasa, semuanya diuji. Waktunya, caranya, nah, sifat-sifatnya, pembatal-pembatalnya, kewajiban-kewajibannya diuji sedikitnya. Diuji, luar biasa. Tapi berbicara tentang larangan, jangan sirik, jangan bid'ah. Dilarang maksiat, sifatnya hanya global, hanya berbicara sifat syiriknya bagaimana, sifat dianggap bid'ah itu bagaimana, sifat dianggap ini batil itu bagaimana, kan? Jadi sifatnya secara global saja. Tadi sudah kita jelaskan dua inti amalannya orang yang miskin itu di masa jahiliyah. Menjadikan orang yang sudah meninggal sebagai perantara atau menetapkan selain Allah. Nah, benda-benda tertentu orang tertentu memberi syafaat yang tidak diizinkan oleh Allah. Apapun namanya. Ziarah kubur. Ziarah wali. Ziarah nabi. Hah? Apa lagi? Hah? Kalau intinya ada pada sifat itu tadi, menjadikan orang mati itu sebagai perantara, sudah dihukum ini. Apapun namanya. Bid'ah. Nabi secara umum hanya menyatakan dalam hadis Aisyah yang muttafaqun alaih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Siapa yang melakukan amalan baru dalam urusan agama kali ini yang tidak bersumber darinya, kita tolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna hadza huwa. Siapa yang mengamalkan sebuah amal yang tidak ada dasarnya di atas urusan agama kami ini, maka kita tolak. Secara umum saja, global saja. Apapun namanya, cinta Nabi, syiar Islam. Apa lagi? Hah? Ya. Musyawarah. Ya, musyawarah tilawah Al-Qur'an. Bagaimana itu sekarang namanya? Murid. Siapa yang bukan murid karena siar? Apapun namanya. Nah, kalau sifatnya ini masuk ke dalam persifatan bid'ah, sesuatu yang baru yang tidak bersumber dari agama ini, tidak pernah dicontoh oleh Nabi, salah. Masuk tidak. Apapun namanya. Kenapa nama-nama itu hanya sekedar nama? Apa ini dikatakan oleh Syabuza? Nama-nama ini yang haram diganti di asma adalah hadupa dengan nama-nama yang disenangi orang. Caranya Iblis untuk menipu menurut agama Islam kan seperti itu. Penamaan dengan nama yang baik tidak ada. Hal itu luka ala sejarah terkul juga mungkin lah ya benar. Wahai Adam, ini tidak saya tunjukkan kamu sejarah terkul pohon kekal dan kekuatan yang tidak ada habis-habis yang memberikan nama pohon larangan Allah Subhanahu wa Taala sejarah terkul Iblis. Penamaan dinamakan seperti itu kan menarik, menarik. Syiar Islam cinta Nabi. Ya, zikir berjamaah. Apa lagi? Istighfar kubra. Ya, salawat. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi hanya sekedar penamaan saja. Sekarang kalau yang kan, karena tidak ada penyebutan di Maulid, menurut Quran dan yang lainnya, maka berarti tidak ada larangan dakwahnya dalam Islam. Sekarang kita tanya. Ya, sekarang kita tanya. Belikan dia apa? Ekstasi. Pak Kiai yang belikan ekstasi. Tapi beli di mana ya? Hah? Atau sabu-sabu atau ganja ataukah hadir bintang yang lebih mudah didapat ya? Lebih mudah ya? Kau tahu? Pak Kiai, ini sabu-sabu haram gak? Kira-kira jawabannya ada. Jawabannya apa itu Andre Gumpen? Haram. Loh, dalilnya mana pakai sabu-sabu dalam Al-Quran? Ini ganja. Hukumnya apa? Haram. Mana dalam Al-Quran dan Rasulullah penyebutan ganja? Bil. Mana? Tidak akan kita temukan nama-nama itu. Tidak akan kita temukan. Tetapi agama ini Islam dalam hal ini jelas Islam Rasulullah SAW hanya menyatakan kullu muslimin khamrun, semua yang memabukkan haram. Global ya, global saja, sama dengan bid'ah tadi, hanya global saja. Sifatnya sendiri saja. Pokoknya memabukkan apapun namanya. Haram. Apapun namanya, mau namanya yang bagus. Nah, dia bintang, sampai minum, dapat bintang. Ya. Apapun namanya, sekarang saya tidak mabuk, Pak. Apa? Saya cuma itu. Sekarang itu istilah istilah maksiat luar biasa. Maksiat luar biasa. Kalau mabuk itu alergi orang. Kalau dulu katanya keriting. Keriting orang alergi. Ganti lagi ilham. Pelacur, pezina, orang terlalu terlalu ganti namanya WTF, wanita tulang pezina. Karena Allah ternyata wanita pezina itu pelacur, diganti lagi namanya wanita harapan. Wanita harapan, la ilaha illallah. Ya. Jadi hati-hati kalau mau cari akhwat, kita harus cari wanita harapan, hati-hati. Wanita harapan katanya. Baik, itu Pak Kiai. Kok nyebut Pak Kiai terus ya? Kenapa? Karena orang sering menisbatkan ke doa punya abuan jahannam, para dai-dai yang menyuruh pintu-pintu pakai jahannam. Nah, ya, jadi secara global saja Islam ini menyebutkan itu. Karena yang namanya nama itu berkembang, nama berkembang jadi dengan nama-nama di Asra al-Mahbubah, nama-nama yang dipenangi orang yang menipu, menipu. Dan memang ini adalah merupakan upaya setan untuk apa? Menggelincirkan orang. Bu'at al-abwab jahannam, abwab jahannam itu juga digelar, gelar-gelar yang menipu luar biasa. Belajar tentang Islam ke Amerika, ke Kyoto, ke Kanada. Naam, dicuci otaknya di sana kembali ke gelar cendekiawan muslim. Naam. Ya. Dan sebagainya. Belajar Islam ke orang-orang kafir. Belajar Islam ke orang-orang kafir. Datang ke Indonesia. Diberikan gelar profesor, doktor. Naam. Dan sebagainya. Memang sunnah beribadah adalah memunculkan orang lain. Asyifan sawwal lahum wa amlal. Sawwal amal wa amal. Sawwal lahum wa amlal. Dihiasi oleh syifan amal mereka. Dihiasi. Dan berikan angan-angan panjang. Cita-cita jauh. La hawla wa la quwwata illa billah. Bila ikhwan akhidina azakumullah. Jadi kalau penamaan-penamaan itu mau dicari, kemudian mau dicari karena tidak adanya, tentu maksiat-maksiat yang ada sekarang yang namanya sudah berubah menjadi nama-nama yang disulangi tadi itu, apakah kemudian dikatakan tidak apa-apa? Karena namanya pencuri sekarang bukan lagi pencuri. Nah, kalau pencuri itu yang hanya pencuri sendang di masjid itu pencuri. Nah, dijamret itu pencuri. Tapi kalau yang dicuri uang jutaan, miliaran rupiah itu bukan pencuri, koruptor. Koruptor. Kayak transform ya. Nah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini kawan aku dinangkap. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini perbedaan antara perintah dengan larangan. Jadi jangan kita tertipu. Jangan kita tertipu. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu insyaallah. Insyaallah pada maghrib.